يغفر الله من خطايا. ربي زدني علما نافعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim tadarus Al-Quran. Untuk hari ini kami berikan kesempatan untuk kelas B, ibu dan bapak atau adik-adik atau siapa saja yang tengah belajar, mulai belajar membaca Al-Quran. Pelajaran pertama disampaikan Ustazah Haji Nur Asia Jamil, diawali dari surat ke-103, surat Wal-Asri atau Al-Asr hingga An-Nas. Baik, pelajaran pertama kami sampaikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi pelajaran yang pertama rutin untuk kelas B, diawali dari surat Wal Asri atau Al Asr hingga An-Nas. Baik, kita coba untuk sore ini surat ke 112. Surat ke 112, surat Al-Ikhlas, tentang memurnikan tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, Dia yang patut dan yang harus disembah. Ya, karena Dialah Allah. Allah adalah Rabb, Tuhan yang bergantung hanya kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, tidak ada yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sebelumnya kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa lakulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من هزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu shay'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik, sebelum surat 112 kita pelajari untuk sore ini, kembali pelajaran tajwidnya kita teruskan halaman ke-13 di buku wajib halaman ke-13, mengkaji tentang hukum mim mati mim bertasdid dan nun bertasdid. Itulah gunnah. Ada berapa kalau ditanya gunnah? Gunnah hurufnya ada dua. Apa aja? Mim dan nun yang bertasdid, yang bersidah, yang ada w-nya, pendobel. Gunnah di halaman berapa? Halaman ke-13. Bagaimana cara membacanya? Ada tiga hal. Setiap huruf yang bertasdid dobel harus dibaca dobel. Kedua, setiap menemukan mim dan nun bertasdid, dibacanya harus ditahan. Berarti ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2-3 harokat. Atau 1-1 alif setengah. Kemudian ada gunnah. Inilah makanya disebut gunnah, huruf gunnah, karena ada dengung ke hidung. Itu ya, halaman 13. Di situ ada contohnya, ada summa. Mimma ditahan, dengung ke hidung ditahan. Lamma, sedangkan huruf yang lain bertasdid tidak ditahan, tidak dengung. Misalnya lam bertasdid, illa illa illalladhi, itu ya enggak il, enggak ditahan. Tetapi mim dan nun dan mim bertasdid ini harus ditahan. Itulah gunnah. Jadi gunnah ditahan, ditahan berarti ada panjangnya 1-1 alif setengah atau kalau diharokatkan 2-3 harokat. Kemudian dengung ke hidung, itulah ciri khas dari gunnah, ya, dengung. Kalau orang Sunda bilang genah, bacanya enak. Mim lam ma, kok panjang? Karena ada mad tabi'inya di situ. Selain gunnah ada mad tabi'inya. Jadi M-nya double, N-nya double, ya. In sun, tuh N-nya double. Na-nya enggak, kecuali kalau ada mad-nya. Kayak lam ma itu. Baik, kita masuki surat Al-Ikhlas. Insyaallah surat ini sudah sering dibaca, tidak sedikit yang sudah hafal dan harus hafal. Bahkan kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran sebelum tidur, sebaiknya surat ini dibaca 3 kali. Itu pahalanya sama seperti membaca Quran satu tamatan gitu ya. Itu walaupun, wah kalau kita baca ini aja enggak juga ya. Karena ada juga hadis yang lain, kalau kita mau tidur kemudian tidak membaca 10 ayat dalam Quran, kita termasuk orang yang lalai, yang gofil gitu ya. Masya Allah. Banyak yang sudah baca, bahkan dalam surat dalam sholat-sholat hajat kita kadang-kadang surat Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali, rakaat pertama, rakaat keduanya, surat Al-Kafirun 3 kali juga. Nah, alhamdulillah kalau sudah baik, sudah betul. Bagaimana kalau kurang baik, kurang betul? Kita coba lihat kasusnya. Ada orang yang baca Kul huwalah, Kul huwalahu ahad huwalah. Ada juga Kul huwa Allah, ada juga begitu. Betul, Kul huwa Allah, teman alifnya diwasal, makanya tidak ada baris, jadi huwau. Jadi dieja kaf domahku, lamnya mati jadi kul. Kokul, ya dilatihnya, dilatih dihentak, diizharkan. Kenapa izhar? Karena lam mati ketemu ha. Ingat nanti hukum lam mati. Lam mati ketemu lam dan ro izhar, bukan. Lam mati ketemu lam dan ro idgom, sisanya izhar terbalik. Ya, kul di sini lam mati ketemu ha. Kul tuh, kaf domahku, lamnya mati jadi kul. Hu ha domahu wa patah wa huwa. Ada alif panjang iya kalau dihentikan. Kalau itu sebagai pemanjang, tapi alifnya itu milik Allah. Kul huwallah. Kan tadi dipelajari kalau ada tasydid dibacanya disambar, kan itu lam. Jadi berarti kul huwallah. Iya betul, tetapi dalam menghadapi lafaz Allah ini ada ketentuan lain. Sama seperti huruf-huruf itu ada yang berbunyi O, ada yang berbunyi A. Mana? Kalau dia berbaris fathah seperti So, Kho, To, Zo, Ro, itu kan? Ada huruf-huruf tertentu kalau dia berbaris fathah harus dibaca berbunyi O itu. Nah di sini Allah tebel itu seakan-akan ada O. Bahkan bukan itu saja, membaca Allah itu ada A, alif, A, kalau dilatinkan. Kan kalau tulisannya Allah itu di bahasa latinkannya A, L, L, A, H. Jadi dibacanya Allah. Bukan. Ditulisnya Allah, dibacanya Allah. Yang paham, alhamdulillah. Tapi yang gak paham, ada bacanya Allah, Allah, ada Allah, ada. Kalau orang senang, ya Allah, katanya. Padahal di situ kalau membaca Allah itu, kalau dilatinkan, bayangkan seperti ada A, ya, A, L, W, O, H. A, bisa ditulis kalau ada pulpennya. A, L, ya, A, L, Al, A-nya A, A, W dulu ya. A, W, O, L, O, H. Allah, Allahu Akbar, gitu. A dulu, W, L, O, H. Itu bunyinya begitu. Kalau tulisan latinnya kan A, L, L, A, H. Allah. Dibacanya jadi Allah, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Di sini, kul huwa, huwa, huwa, nyambar ke lam, harusnya kan kul huwalah, tapi la-nya berbunyi O, jadi kul huwallah. Karena nanti ada hukum lafad Allah. Lafad Allah dibaca tebal, berbunyi O, kalau sebelum lafad Allah berbaris di atas. Bisa patah, bisa doma. Rasulullah, gitu. Ya, minallah, enggak minallah, enggak. Kalau sebelum lafadz Allah berbaris kasrah jadi tipis. Bismillah gitu, enggak bismillah, enggak bismillah. Di sini qul huwal huwal tetap nyamber dari wau-nya ke lam. Tetapi bunyi lamnya, bunyi Allahnya enggak qul huwala. Ada yang juga baca qul huwa Allah. Itu. Allah iya betul, ada tetapi alifnya itu diwasal, jadi alifnya enggak dibaca. Nyambung. Qul huwal Kul huwallahu ahad, ahadun, ahadun kalau dihentikan jadi ahad. Semua baris kecuali patah dain kalau dihentikan jadi sukun. Kecuali patah dua. Kalau patah dua dihentikan dibaca satu itu mad iwad. Di sini kul hu wa huwau la hu ahadun. Ahadun. Kul huwau la hu ahadun. Gejahnya. Kalau udah bagus sambung kul kul kul. Jangan kul juga jangan. Kalau sudah lancar kul izhar. Kul huwau kul huwallahu ahad. Kok ada e-nya? Karena itu termasuk huruf qalqalah. Nanti lain kesempatan lihat halaman 46 tentang qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Baju di toko atau katbu jadin. Ini huruf qalqalahnya hidup. Karena dimatikan jadilah qalqalah kubro. Beda kubro dan sugro. Kalau sugro sudah sukun. Sudah mati nanti di ayat berikutnya. Di ayat ketiga. Tuh. Jadi kalau kita tidak pandai membaca, pasti akan membacanya Allahu Samad. Banyak yang Allahu Samad. Ah, itu mah enggak belajar aja. Enggak juga. Saudara-saudara kita, maaf ya, yang mungkin dari seberang, yang mungkin adat atau mungkin belum belajar atau mungkin satu dan lain hal, masih Allahu Samad. Allah, bukan Allah. Allah. Allahu Akbar. Jadi itu tadi. Bayangkannya ada A W L O H. Allah. Allahu Akbar. Tafkhim, tebel ya. Jangan Allahu Ahad, Allahu Samad. Enggak. Allah, Allahus, hus. Ingat kalau setiap ada tasdid kemarin pelajarannya disamber. Allahus, hus, Samadu. Kan di sekarang latihannya, latihan ngeja-ngeja. Allahus Samadu. Allahus Samadu. Kenapa hus Samadu? Karena alif lamnya alif lam samsiah, di atas lamnya tidak ada apa-apanya lewat. Karena enggak alifnya enggak ada tanda. Lamnya enggak ada tanda, hu-nya masukin ke suad, hus tuh. Allahus Samadu. Tuh, Allahus Samadu. Oh, udah bisa ya bacanya Allahus Samadu. Allahus Samadu. Nah, bacaan Quran yang benernya itu kan baru baca Quran itu lain. Baca Quran itu kalau dihentikan, semua baris di ujungnya menjadi sukun, kecuali tadi patah ta'in, patah dua. Semua baris ya, mau dhammah, mau kasroh, mau patah ta'in, enggak patah ta'in mah, kasroh ta'in, dhammah ta'in, patah ta'in enggak. Kalau patah ta'in dihentikan dibaca satu kan. Ini, jadi semua huruf berbaris apa saja kecuali patah ta'in jika dihentikan jadi sukun ya, jadi didiamkan. Sukun itu sakannya diam, bacanya jadi ed gitu ya. Gitu. Tapi nanti ada lagi pengecualian-pengecualian kalau pada hamzah ya nanti atau pada tamar butoh, lain cerita nanti. Jadi Allahus Samadu. Itu kan. Kenapa harus belajar nyentak seperti itu? Karena pabitnya itu, cengkoknya itu tidak akan bagus kalau tidak bisa nyentak. Pelajaran yang lalu saat membaca ayat keempat di Al-Falaq, dia akan wa minsarina fa. Karena dia tidak belajar nyentak dulu, belajar sentak dulu. Wa ming, wa min, wa min, wa min dah enggak usah diifakan dulu. Wa min syarrin naffatsatil 'uqad. Hentakannya sudah bagus, baru masukkan unsur seninya. Lagu kan ada seni juga. Baca Quran juga ada seni baca Quran. Wa syarrin naffatsatil 'uqad. Boleh dicoba. Tanya yang belum bisa baca Al-Quran, kasih surat ini, dia akan bingung bacanya. Bagaimana dia bacanya? Bacanya kadang-kadang gini. Wa min sarin apa satibil. Gitu. Karena nyentaknya, beatnya, hentakannya belum masuk. Kalau ibarat lagu itu, cangkoknya belum bagus. Jadi beda kan? Cangkok lagu kasidah gini, lagu gurun sahara begini, lagu India begini, lagu dangdut begini, pop. Nah ini, masing-masing punya cangkok. Nah Quran juga ada itunya. Jadi harus, biarlah latihannya adalah dihentak-hentak terlebih dahulu. Tapi hentakan itu ingat, tidak boleh ada setelah lancar. Jadi enggak, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Enggak usah begitu, itu mah kayak bacanya enggak ikhlas gitu ya. Tenang aja, penuh dengan seni. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, kembali ke atas tadi di ayat kedua surat Al-Ikhlas. Allahus Allahus Allahus Somad. Allahus Somad. Konyentak latihan, latihan supaya beatnya masuk. Kalau sudah bagus, Allahus Allahus Somad. Sad basok. Soknya enggak, Somad enggak, enggak. Bibir, bahkan kalau boleh bibir itu dilumat sampai basah. Gitu. Baru shodnya. Bilang latihannya salat baso. Allahus-samad. Hus-samad. So. Bukan Allahus, bukan. Enggak ada angin. Anginnya halus. Allahus-samad. Kada e-nya kan termasuk huruf waqalah. Dilihat nanti di buku wajib halaman 45, baju di toko atau kad bujadin. Kemudian di ayat ketiganya lam. Ya, lam. Lam patah lah, ada mimnya mati jadi lam, gitu disukunkan lam, gitu. L-A-nya kan la, M-nya jadi lam, gitu. Kayak Latin aja. Latin kan ada huruf konsonan, ada vokal. Ini huruf mati itu diibaratkannya dia konsonan. Vokal kan huruf hidup. B, B, A, itu kan? B, B, B. A dan B jadi ab. Nah, gitu. A dan T, A dan T, at. Nah, gitu. Jadi huruf mati itu seakan-akan dia menemukan kita huruf konsonan, huruf mati. Kalau huruf hidupnya kan vokal a i u e o. Nah itu. Jadi di sini lam. Lam patah la m lam. Ya patah ya ya. Lam kasrah li li. Dalnya mati. Ini juga jadi kalau jadi konsonan kan? D ad jadi ad. Jadi lam ya lid. Lam ya lid. Gitu. Latihan kol-kolah. Tuh. Lide, kok ada e-nya? Karena termasuk huruf kol-kolah yang halaman 46 itu. Kot bujadin. Kalau dihentikan dia jadi kol-kolah. Atau sudah mati. Ini dihentikan gak dihentikan tetap terjadi. Inilah kol-kolah sugro. Bedanya sama kubro itu. Jadi, lam ya lide. Wau patah wa. Wa. Lam patah la. La. Mimnya mati. Jadi konsonan. M. Jadi walam. Enggak. Walama. Enggak. Ingat ya, teori Latin. Huruf Latin itu ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Konsonan itu selain itu kan. Nah ini huruf mati itu dibayangkan huruf-huruf yang belum berpacu, belum nyatu, belum ada vokalnya gitu. Jadi mim matinya jadi M gitu. Wau patah wa, lam patah la, wala. Tambah M, jadi walam. Tuh. Lam ya lide, walam, walam. Gitu. Yu, ya, ya, domah yu. Nah, kalau ada alif, ada wau, ada ya, itu dia tidak ada sukun, bukan sebagai huruf ini lagi. Dia sebagai huruf pemanjang. Di sini yu, tuh. Ya. Walam, lam yalide, walam, yu. Lamnya L-A, Pak. Lam patah la, L-A la, gitu kan. Kalau Latin, L-A la. Di sini, lam patah la, dalnya jadi D. Jadi, yu lade. Tuh. Jadi lam ya lide walam yu lade. Kenapa e? Ingat, huruf kol-kolah itu ada pantulannya. Ibarat bola jatuh di dinding mantul gitu, enggak diem. Lam ya lide walam yu lade. Kok begitu bacanya? Enggak usah. Ini kan lagi belajar untuk pemula ya. Maaf. Jadi kalau sudah bagus sudah bisa teriak lam ya lide walam yulad. Nah, tinggal masukin lam lam lam yalid walam yulad. Enggak usah lagi kan, entakan jangan lagi. Lam yalid walam yulad. Wah, itu mah nanti ini kenapa orang gitu kan. Jadi hanya lagi belajar untuk memantapkan cengkok saja. Gitu kan, beat-beatnya itu supaya maknanya pas gitu loh. Lam yalid walam yulad. Kalau bagus, lam yalid walam yulad. Wa-nya ayat keempat, wau patah wa, lam patah la, jadi wala. Dalnya ingat ya. Ya, wau ayat keempat, wau patah wa, lam patah la, jadi wala. Mimnya karena mati ingat, jadi huruf konsonan dia jadi M, jadi walam, kan? Walam tuh. Ya patah ya. Insyaallah nanti ke depan saya bikinkan multimedianya. Perubahan huruf. Masya Allah ya. belajar Al-Quran itu terasa sulit, tapi kalau sudah ada hidayah terasa mudah. Hanya saja kenal huruf dalam baca Quran itu belum cukup ternyata. Karena apa? Nanti ha di awal gimana, ha di tengah gimana, ha di akhir di mana? Ain di awal, ain di tengah, ain di akhir. Ada yang berubah, ada yang enggak berubah. Kayak jim itu, jim ha kho itu dia tetap. Cuman yang berubah ekornya. Kalau di tengah ekornya hilang dia. Kalau di akhir balik lagi ekornya. Di awal jimnya ekornya hilang. Di awal di tengah itu. Nanti insya Allah multimedianya saya tuliskan dari mulai pakai gambar ya, dibuat VCD atau DVD-nya. Insya Allah mulai dari seperti karaoke kan. Karaoke itu kalau ada tulisannya lagu itu putih kemudian berganti merah. Nah ini nanti multimedianya perubahannya itu. Jadi melihat bagaimana maju pakai merah gitu insya Allah. Itu kami tengah proses ya, doakan saja mudah-mudahan saya tetap sehat untuk mengerjakannya ini, karena memang ya dengan ilmu sedikit saya ingin berbuat yang terbaik ya, mudah-mudahan insyaallah itu. Dan rumah yatim juga insyaallah sudah, masyaallah ya, sudah megah sekali. Saya sudah lihat ke sana, hanya tinggal renovasi, tinggal finishing kalau enggak salah ya, kalau ini sudah bagus betul. Hanya ada beberapa untuk di atas itu ingin ditingkat lagi. Nah ini para donatur yang tergerak hatinya mangga, mari sama-sama. Kan sekarang BBM lagi naik ini. Ya justru itu. Yang besar pahalanya saat saroi wabar, saat senang dan susah itu ya. Kita tetap berinfak itu. Pahalanya itu Masya Allah besar sekali. Dan kalau kita, saya kan belajar Al-Quran masih belepotan, masih susah. Justru itu bantu. Bantu anak yatim, bantu orang yang belajar Al-Quran. Pahalanya sama untuk orang yang memberikannya. Inilah kelebihannya. Jadi kita terus belajar, iya. Memberikan kesempatan pada orang yang lain belajar membantu juga iya. Pahalanya sama begitu ya. Dikembali ke ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Jadi dibaca tenang. Lam yalid walam yulad. Ayat keempatnya. Waw patah wa, lam patah la. Jadi wala. Wala. M-nya karena mati. Jadi kayak konsonan. Jadi M. Jadi waw patah wa, lam patah la. Mimnya mati. Jadi walam. Ya patah ya. Ya. Kaf. Itu kaf tuh. Yang tadi saya bilang. Kaf itu di awal gimana. Di akhir gimana. Ya nanti datanglah ke ta'limnya insya Allah. Kalau sudah selesai bisa diambil VCD-nya atau DVD-nya. Jadi itu. Ya patah ya. Kaf domahku. N. N-nya kan sukun. Jadi konsonan dia. Jadi N. Jadi walam ya kun. Walam yakun. Gak ada yang panjang. Walam yakun. Jadi jangan walam yakun. Enggak. Karena dalam Al-Quran enggak seperti Latin. Kalau Latin mah. Mbak Yuni pergi ke pasar. Sama. Mbak Yuni pergi ke pasar. Sama aja. Cuman lagu doang. Tapi dalam Al-Quran. Semua panjang dan pendek mengandung makna. Masjidun. Satu masjid, masjidani, masjidun, banyak masjid, itu kan. Kafirun, orang kafir, kafironi, dua orang kafir, kafirun, gitu. Jadi panjang dan pendek itu harus hati-hati, memiliki makna, memiliki arti, gitu. Dan dalam Al-Quran itu huruf demi huruf ini mengandung makna. Khawatirnya yang kita baca salah. Sering saya bilangkan, beda antara junub dan lunub. Junub bandi besar, lunub dosa besar. Itu banyak, bukan hanya itu ya. Dengan shin gitu. Seperti iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi kalau dibaca iya karena abudu wa iya karena stain lain. Itu ada maknanya matahari. Ya coba maknanya. Sholat kita kepada matahari masa. Jadi kan di situ ada beatnya, ada tasjidnya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya lain. Masya Allah. Ah nakut-nakutin. Bukan. Intinya esensinya mari kita belajar. Sekali lagi, bagi orang yang belajar, walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak pandai, tidak bisa, Allah akan memberikan dispensasi. Yang penting belajar dulu kan. Kita ingat ya dulu ya. Di sekolah ada teman-teman kita prestasinya kurang menonjol. Bahkan ya katakanlah mungkin otaknya kurang begitu berkembang, tetapi absennya bagus sama Pak Guru kan ditaikin juga gitu ya, dinaikin kelas gitu kan. Ya inilah. Jadi yang terpenting belajar. Tugas kita belajar gitu. Soal kepintaran kan bervariasi. Kembali ke ayat 4, waw patah walam patah la wala, mimnya mati jadi walam. Ya patah ya kap domahku yaku, n-nya mati, n-nya jadi konsonan n. Jadi yakun. Yakunnya, nah ini tadi, Masya Allah, berubah huruf, berubah, tetap itu kafnya, kaf di awal, kaf di akhir, kaf di tengah, gimana? Belum lagi nih, nun mati ketemu lam jadi idgham. Dibacanya enggak walam yakun lagi, karena di situ nun mati, ini hukum nun mati. Nun mati atau tanwin itu diawali dari halaman 14 buku wajib kita. Nanti dilihatnya, kalau sekarang mah pusing ya. Ya, ini hukum nun mati. Nun mati ketemu lam itu idgham bila guna. Jadi dibacanya enggak walam yakun lagi, tapi walam yakul gitu. Walam yakul. Sebetulnya ada teori, kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di atas huruf hidupnya ada tasdid, jangan ragu, disamberin aja. Bukan disamperin, disamber masuk gitu loh. Itulah idgham. Nanti huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama disebut idgham mutamatsilan. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya sama, idgham mutajanisan. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama, itu disebut idgham mutaqariban. Tuh, banyak ya. Bingung lagi. Udah, enggak usah dipikirin ya. Kapan-kapan kalau mau dilihat itu halaman 2223 di sana ada tentang idgham-idgham itu ya. 2324. Jadi di sini walam yakun jadi walam yakul. Walam yakul lahu, L-nya jadi double, nyamber dan double. Walam yakul, walam yakun jadi yakul. Walam yakul lahu, hu-nya jadi mad silah kosiroh. Tanda berdiri adanya di alif, mad badal. Tanda berdiri adanya hadomir, mad silah kosiroh. Apa lagi hak domir? Banyak banget istilahnya. Makanya lagi saya lagi ketikan istilah-istilah itu nanti ya. Mad wajib mutasil apa, mad silah kasirah apa. Semua saya istilah itu, istilah tajwid ini tidak kurang dari 25 macam. Masya Allah ya, bukunya padahal tipis. Gitu. Jadi patah berdiri adanya di alif, mad badal. Patah berdiri adanya di hak domir. Baris berdiri di hak domir, mad silah kasirah. Baris berdiri selain di alif dan di hak domir, itu mad asli. Apa sih hak domir? Hak kata ganti. Ganti untuk laki-laki. Hu, dia, lahu. Lahu baginya, min hu darinya. Gitu. Hanya nanti masalah kosiroh juga ada syaratnya. Tidak semua panjang. Kalau sebelum hak domir ada huruf mati, sebelum dan sesudahnya tidak jadi masalah kosiroh. Walam yakun, jadi walam yakul. Walam yakul lahu. Hu-nya satu alif saja. Tapi kalau latihan mah gak apa-apa. Walam yakul lahu. Kufuwa, kufuan, tuh tanwin itu. Jadi tanwin itu an in un, kufuan. Kufuan kebetulan setelah tanwinnya ketemu alif jadi idhar, kufuan. Tuh walam, walam yakun, yakun jadi yakul. Walam yakul lahu kufuan, kufuan ahadun. Kufuan ahadun jadi kufuan ahad. Gitu. Kalau sudah bagus beatnya, jangan dihentak-hentak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Jangan begitu bacanya. Kayak, ini orang kenapa? Oh, semangat lagi belajar, apa pamer, apa-apa. Ya soal pamer, udah kembali kepada hati ya. Gitu. Jadi, kalau sudah bagus beatnya, tinggal diperhalus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, qul, qul. Kadang-kadang qul ya, karena sudah latah dari kecil. Qaf itu diqulkan. Padahal kalau hidup mah enggak ada qulnya. Qul, qul, huwal, qul huwallah bukan. Qul huwal, huwallahu ahad. Ahad ya. Allah, Allah, Allahus, Allahus, Allahus samad. Nyamber ingat, teori nyamber. Kalau menemukan tasjid, dimasukkan ke tasjid dan dobel dibacanya. Jangan ada juga yang betul disamberin, tapi nggak didobel. Allahu Samad, gitu. Bukan. Allahu Samad. Allahu Samad. Lam, lam, lam. Hukum mim mati. Aduh, banyak hukum ya. Masya Allah. Ilmu tuh. Ibarat minum air laut, semakin kita minum air laut bukan semakin hilang hausnya, semakin haus. Semakin kita tidak minum, semakin gak haus. Semakin kita tidak belajar, semakin berasa pintar. Padahal bodoh, orang gak belajar. Kita belajar, hari ini belajar A, belajar B. Ternyata masya Allah, ilmu Allah maha luas. Bahkan Allah mengungkapkan, ingin mencatat ilmu Allah, laut sebagai tintanya, pohon-pohon itu, maaf, ya, tinta, ya, betul, lautan sebagai tintanya, kemudian pepohonan sebagai penanya untuk menuliskan kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan sampai, tidak akan sanggup. Itu ya, masya Allah. Saking luasnya Allah, maha ilmunya Allah, ya. Jadi sombong, waduh, kalau sombong karena ilmu, masya Allah. Apalagi ilmunya disembunyikan. Orang yang berilmu menyembunyikan ilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, disiksanya lebih duluan daripada penyembah berhala. Allah Rabbi, ya. Nah ini, coba dilatih kembali. Hah, dah kemarin kan di kelasnya sudah dinyatakan, bacalah Al-Quran yang mudah, yang bisa. Orang bisanya ini bagus, sholat malam apa. Iya, silahkan ini diulang-ulang. Jangan sampai baca Qurannya ini enggak, itu enggak, atau baca yang panjang salah, baca yang pendek salah. Coba diperbaiki bacaannya, biar berkualitas ya. Karena yang terpenting dalam baca Al-Quran itu bacaannya. Walaupun memahami, maksudnya apa? Kalaupun ada dua orang pintar, dua orang pandai untuk menjadi orang imam, kemudian bacaannya yang satu kurang bagus, salah, kurang baik. Yang baik adalah yang bacaannya dulu. Ilmu-ilmu lain soal belakangan, dia paham ilmu ini, ilmu sorof, mantek, bayan, tapi yang penting bacaannya dulu, gitu ya. Jadi itu. Walam, walam yakullahu kufuan, kufuan ahad. Itu, jadi dilatih dan dilatih terus insya Allah. Dihafal, oh saya sih sudah hafal, tapi bacaannya masih salah. Kalau masih salah, mari belajar. Mari belajar, kan tadi. Bagi orang yang belajar, insya Allah Allah akan memberikan dispensasi penilaian lain ya. Yang penting usahanya dulu. Kita ingatkan, bagaimana orang bekerja siang, pagi-pagi berangkat, malam pulang. Apakah hasilnya akan maksimal? Ya, kalau Allah tidak memberi, kalau tidak mengendaki, kita akan hanya usaha saja. Kadang-kadang pagi kita jalan, sore atau malam kita pulang, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi penting usaha dulu. Nah, itu usahanya yang penting kan. Tapi masa iya sih bagi orang yang usaha tidak ada hasilnya, gitu ya. Baik, lagunya di lagu dipahami penting juga ya, kalau setelah tajwid. Jadi jangan lagu dulu, yang penting beatnya masuk, tajwidnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Atau mau disambung? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah. Dibantu nun iwad. Itu. Tapi jarang, enggak populer ya. Tapi kalau mau mah boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadulam. Dulam. Dulam yalid. Nah itu mak. Du. Di, ujungnya tuh kalau nyambung dibaca. Allahu samadulam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad. Itu. Tapi kita mau mending tartil aja. Waratilil Qur'ana tartila. Perlahan. Teliti. Ya. Penuh semangat. Penuh dengan dedikasi, penuh dengan kecintaan membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa membaca Al-Quran lain dengan membaca Quran. Kita tengah berdialog dengan Allah Rabbi. Kita, sikap kita, tingkah laku kita, akhlak kita dalam menghadapi Al-Quran tentu berbeda dengan menghadapi surat-surat yang lainnya. Kita dapat surat dari seseorang yang kita cintai juga, kita betul-betul kita pelihara. Apalagi ini dari Allah Rabbi. Masya Allah ya. Kita punya wudu dulu, menghadap kiblat, baca yang baik, tartil ya. Itu. Ibu dan Bapak, untuk kajian kita masih libur. Nanti kami sampaikan kapan mulai ngaji. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, ta'lim kita di Radio Kayu Manis ini jam 4 sampai jam 5 sore, jam 16 sampai jam 17, Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin itu ba'da maghrib, jam 18 hingga jam 19. Mudah-mudahan ya, walaupun ada keinginan bervariasi, tapi ya ini juga semuanya mudah-mudahan berjalan baik dan lancar ya. Kita juga semua inginnya sesuatu yang terbaik, tetapi kita berbenturan dengan hal-hal yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini, apa yang kita upayakan ini ada hasil. Karena kita sadar bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada. Kenapa kita harus menunda-nunda kekurangan? Kenapa kita tidak harus segera mengisinya, segera, mumpung ada waktu dan kesempatan? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa tahu besok kita akan dipanggil. Apakah kita sudah cukup bekal untuk kehidupan yang kekal, yang tidak pernah akan kembali ke dunia ini? Ibu dan Bapak semuanya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.